sayangi yang laki mangkat kerja sering langkani umah. Anak ditinggal niang emboke gentayangan yang laki balik kerja sering ngadu si bocah. Sering ngadu si bocah.